Mitra bisnis, sebagian pengusaha mengeluhkan soal tarif sertifikasi perangkat elektronik yang menggunakan sinyal radio frekuensi, seperti ponsel, laptop, atau modem 3G. Mereka menilai tarif ini terlalu mahal, dan akibatnya harga jual produk juga menjadi lebih mahal. Saat ini sudah terhubung dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia, Suhanda Wijaya. Pak Suhanda, apa komentar Anda? Saya ambil ilustrasi, katakan handphone misalnya ya. Si pemilik merek, jadi manufaktur tadi, dia harus apply mendapat sertifikasi A. Katakan handphonenya ada handphone B. Nah, manakala ada satu perusahaan yang mau melakukan importasi terhadap handphone merek B, maka dia harus lakukan apply sertifikasi B untuk device yang sama. Ini disebut sebagai form B. Berarti memang biaya menjadi dua kali. Yang berbeda lagi adalah tadi, kalau misalkan satu produk handphone yang tadi merek B diproduksi di negara yang berbeda waktu kita apply aplikasi untuk sertifikasi tadi, handphone B ini diproduksi di China misalnya. Saat kita importasi, barang ini diproduksi oleh buatan Taiwan, maka kita harus apply kembali. Yang disebut namanya COO atau Country of Origin untuk device yang sama. Hal-hal semacam ini yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Pertama. Kedua, sebenarnya ada implikasi negatif sebenarnya. Artinya maksud dari tujuan sertifikasi ini adalah untuk bisa melindungi konsumen. Ternyata justru malah tidak. Artinya banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan paralel import, tapi tidak bisa sepenuhnya bertanggung jawab dengan barang yang diimport tadi. Tidak ada penunjukan dari produsen yang bersangkutan. Artinya kalau memang satu perusahaan yang saya buka, saya apply sertifikat B dan saya import produk dari negara lain tapi tidak resmi dan saya masuk ke mana dan saya bisa jual secara legal. Apakah hal ini sudah disampaikan pada pemerintah, Pak? Oh sudah, kami sudah sampaikan juga. Ya mungkin memang mereka sedang mempertimbangkan dan memang memberikan proses mungkin ya. Mudah-mudahan juga memang apa yang kami sampaikan tidak didengar oleh pemerintah dalam hal ini. Pesan kami sebenarnya sederhana sekali bahwa semangat dari pemerintah yang sampai saat ini berusaha ingin menekan ekonomi biaya tinggi, ya memang perlu dikawal lebih dalam sampai ke taraf implementasi. Karena itu kelihatan yang memang belum. Semangatnya sudah baik, bagus. Implementasinya yang memang agak berbeda dari semangat yang ada. Pihak pemerintah mempertanyakan, mengapa baru sekarang mengeluhkan masalah ini? Ya mungkin memang waktu disosialisasi nggak sampai ke kami, bisa saja kan Bu. Atau mungkin juga memang ada hal-hal yang memang tidak ter-highlight, sehingga kami juga tidak mengerti sampai ke sana. Selain masalah sertifikasi ini, apalagi yang dirasakan memberatkan Pak Suhanda? Peraturan lagi mengenai ini industri ya. Sebenarnya tadi kembali, semangat adalah semangat positif dari pemerintah. Itu saya lihat memang baik sekali. Tapi nampaknya ada hal-hal yang justru menjadi sedikit kontraproduktif. Artinya bahwa ternyata implementasi di lapangan, bahkan untuk toko-toko yang merakit komputer 1-2 unit pun harus memerlukan izin industri. Jadi Anda bisa bayangkan, semangat izin industri memang buat perindustrian, tapi toko-toko kecil harus punya izin industri kan ini kan jadi sesuatu yang kontraproduktif sekali. Perakit kecil ini cuma 1-2 unit dan dijual, tapi klasifikasi berbeda. Itu adalah memang UKM, dan jelas tidak memungkinkan harus menggunakan izin industri. Demikian Suhanda Wijaya, saya Dewi Sintawati.